izin untuk pergi ke musola itu. Ma, tolong izinin ketemu sama kawan-kawanku. Ma, minta izin lanjutkan pengajian kemarin. Ma, tolong izinin belajar sama Ustaz Mahmudin. Alif, Fathah, Ra, Jim, Ha, Allah Tuhan kita semua. Modal taro zai sin shin, dari yang kaya sampai yang miskin. Alif, Fathah, Ra, Jim, Ha, mari kita tingkatkan takwa. Modal taro zai sin shin, masuk syurga yo bilang yang ngajarin kita harus jadi orang mukmin. Kan mak yang ngajarin Islam itu hakul yakin. Alif, Fathah, Ra, Jim, Ha, Allah Tuhan kita semua. Modal daro zai sin shin, dari yang kaya sampai yang miskin. Alif, Fathah, Ra, Jim, Ha, mari kita tingkatkan takwa. Modal daro zai sin shin, masuk syurga yo bilang. Semua khodal daro zai sin shin, dari yang kaya sampai yang miskin. Alif, Fathah, Ra, Jim, Ha, Allah Tuhan kita semua. Khodal daro zai sin shin, dari yang kaya sampai yang miskin. Alif, Fathah,